Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. كم مسلمين dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, hadirat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang semakin mendekatkan kita kepada bulan Ramadan. Sehingga insyaallah tidak berapa lama lagi kita akan menjumpainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menuliskan bagi kita semua pertemuan dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang penuh ampunan-ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hadis ke-20 dari kitab Riyadhus Shalihin bertepatan dengan babut taubah, bab tentang taubat. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun, dulu di umat sebelum kalian ada seseorang. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang cerita kepada kita, cerita sebuah kisah nyata. Dari mana beliau tahu? Wong beliau tidak bisa membaca dan juga tidak bisa menulis. Tentunya beliau tahu dari wahyu, karena beliau tidak mungkin berbicara berdasarkan hawa nafsu, tidak mungkin berdusta, tidak mungkin mengada-ada. Beliau bercerita sebuah kisah yang nyata yang terjadi di umat-umat sebelum kita, yaitu Bani Israel. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dulu di umat sebelum kalian ada seseorang, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang telah membunuh 99 jiwa. Katah napa mboten? Pol. Ya. 99 nyawa dibunuh. Fa sa'ala an a'lami ahli al-arum, maka dia pun bertanya-tanya tentang siapakah orang yang paling alim di muka bumi, yakni di wilayahnya. Dia ingin bertaubat. Dia ingin bertaubat. Fitrahnya mengajak dia untuk bertaubat. Dan kita tahu bahwasanya fitrah manusia itu adalah lurus. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Setiap orang itu dilahirkan di atas fitrah Islam, di atas kebenaran. Fitrahnya mengajak dia bertobat, dia ingin bertobat kepada Allah. Maka biasanya kalau orang ingin bertobat, yang dicari orang alim. Dia bertanya tentang a'lam ahlil ard, siapa orang yang paling alim saat itu. Fa dulla ala rahibin, maka dia pun ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib itu orang yang gemar ibadah di kalangan Bani Israel. Gelarnya rahib, atau istilahnya adalah rahib, bahasa Arabnya rahib, begitu. Jadi orang yang ahli ibadah. Ditunjukkan sang pembunuh 99 jiwa ini, ditunjukkan kepada rahib, kasih alamat. Fadula ala rahibin, faatahu faqal. Kemudian dia pun mendatangi sang rahib dan berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fa'allahu min taubah. Sungguhnya dia pakai domir hu di sini, innahu, bukan inni. Seakan-akan dia menceritakan siapa? Orang lain. Sesungguhnya ada seseorang, kata dia, yang telah membunuh 99 jiwa. Fahallahu min taubah. Lahu itu dia artinya. Apakah dia masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Katanya. Ya, suaranya udah mencurigakan. Ya. Maka sang rahib menjawab, la, tidak ada kesempatan bagi dia bertaubat. Fa qatalahu fakammala bihi qatala mi'ata nafsin. Maka dia pun membunuh sang rahib. Subhanallah, lihat betapa ringan, betapa murah nyawa di tangan orang ini. Sampai rahib pun yang ahli ibadah dibunuh. Rahib yang ahli ibadah dibunuh. Masya Allah. Mustahab. Fakamala bihi qatala mi'ata qatala mi'ata nafsin. Maka sempurnalah jumlahnya menjadi 100. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang-orang. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardh. Kemudian dia pun bertanya, siapa kira-kira orang yang paling alim di muka bumi? Fa dulla ala rajulin alimin. Kali ini dia ditunjukkan kepada seorang yang berilmu, alim. Ibadah dia tidak seperti ibadah sang rahib. Rahib ibadahnya luar biasa. Sementara ini yang alim, ibadahnya di bawah sang rahib. Akan tetapi ilmunya melampaui ilmu sang rahib. Yani dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, dia senantiasa menghadapi permasalahan tersebut dengan ilmu. Dia senantiasa menghadapi setiap permasalahan dengan ilmu. Fa qala, berkata sang pembunuh tadi, innahu qatala mi'ata nafsin. Sesungguhnya ada orang telah membunuh 100 jiwa. Fahallahu min taubah. Apakah dia masih memungkinkan untuk bertaubat? Yakni kalau dia bertaubat, apakah taubatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Faqala, maka berkata sang alim, orang yang berilmu tadi, na'am, man yahulu bainahu wa bainat taubah. Tentu saja, katanya. Memang apa yang bisa menghalangi dia untuk bertaubat? Tidak ada perkara yang bisa menghalangi diterimanya taubat dia, kata dia. Kata seorang sang alim tadi. Tidak ada halangan baginya untuk dia bertaubat, kemudian Allah memberikan taubat baginya. Tidak ada. Kemudian sang alim mengatakan, intalit ila ardi kada wa kada. Tapi hendaklah dia ini pergi menuju sebuah wilayah yang letaknya di daerah ini dan daerah ini. Ini sang alim mengatakan, ya, dia masih bisa diterima taubatnya. Tapi kalau bisa menuju daerah sana itu. Ada satu daerah namanya demikian. Cobalah dia menuju ke sana. Inna biha unasan ya'budun Allah. Fa'budillaha ma'ahum. Sesungguhnya di kampung tersebut yang aku beritahu tadi, terdapat sekelompok orang atau penduduknya adalah penduduk yang suka beribadah kepada Allah. Maka beribadahlah engkau bersama mereka. Tadinya tanyanya pakai apa? Dia. Nasihatnya pakai apa? Engkau. Konangan? Konangan apa betul? Ya, konangan. Jadi orang yang bertanya, orang yang ditanya itu biasanya sudah bisa, biasanya, tapi enggak mesti. Biasanya sudah, alah, paling gini masalah dewek. Jadi begini Ustaz, gimana kalau ada seseorang, kalau ada seorang pemuda melamar, kemudian ini masalah yang jenengan ya? Anu Ustaz, iya, nah, konangan. Ya, baik. Maka kata sang alim, pergilah kamu ke kampung sana. Sesungguhnya di kampung itu terdapat banyak orang yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Kemudian kemudian sang alim mengatakan, "Wala tarji' ila ardika fa innaha ardusu'in." Janganlah kamu kembali ke kampungmu, karena sesungguhnya kampungmu itu adalah kampung yang buruk. Ini kok tahu ya? Kok tahu kalau dia berasal dari kampung yang buruk? Mohon maaf, biasanya orang yang tanya itu langsung menanyakan permasalahan. Maka sebaiknya sang ustadz harus tahu latar belakangnya. Mungkin dia asalnya dari kampung mana, orang tuanya bagaimana, saudaranya bagaimana, apa kegiatan dia, sehingga orang itu terkadang menghukumi tidak sembarangan, atau sehingga seorang itu bisa menghukumi dengan tepat, ya, tidak menghukumi secara sembarangan. Ya. Jadi ini berpengaruh dalam masalah bagaimana kita menyikapi seseorang. Ini diketahui orang ini asalnya dari kampung fulan, sehingga seorang sang alim tadi mengatakan, kamu hendaklah jangan pulang ke kampungmu. Kampungmu itu penuh begundal. Begundal. Begundal ini guna apa? Orang-orang jahat. Ya, kampungmu itu kampung yang buruk. Nun sewu. Sebagian kampung itu, ya, sebagian kampung, jangankan bukan di Indonesia lah, kita cerita yang di luar negeri, di Afrika. Suatu saat saya pernah menyaksikan peradilan, ya, peradilan. Ada qadinya, ada hakimnya, kemudian ada sang terdakwa, kemudian kita, terutama yang berasal dari negara sang terdakwa itu, ditugaskan untuk menerjemahkan. Nah, saat itu yang jadi terdakwa seorang dari belahan benua Afrika. Ya, belahan benua Afrika. Afrika luas. Saya enggak tunjuk Afrika yang mana. Yang jelas belahan bumi Afrika. Sampai kemudian orang ini sebetulnya sudah tertangkap tangan, dia itu mencopet di Masjid Nabawi. Dan copet dengan jatah, dengan jumlah yang besar, itu sudah membahayakan dirinya, ya. Akan tetapi Islam itu sangat adil. Jadi copet itu atau pencurian itu tidak bisa sembarangan diputuskan sebagai pencurian, kecuali kalau sang pencuri sudah ngaku, betul-betul ngaku, atau ada saksi bagi orang yang saksi yang melihat langsung kejadian. Nah, ini tidak ada saksi. Tidak ada saksi. CCTV ada. Tapi CCTV itu tidak bisa dijadikan apa? Saksi. Dia itu hanya sekedar qarinah. Kalau dalam bahasa peradilan itu qarinah, yakni penguat. Ya, penguat. Tidak bisa dijadikan saksi. Baik. Akhirnya karena enggak ada saksi, kemudian orang ini enggak ngaku. Akhirnya bebas. Diterjemahkan sama sang teman kita yang dari Afrika juga, teman kita saat itu dari Nigeria. Sama-sama belahan bumi Afrika. Tapi yang ini beda. Dah, orang itu hanya ditarik lagi, dinyatakan bebas oleh hakim. Kemudian biasanya setelah selesai peradilan, sang hakim bercakap-cakap dengan kita, bagaimana apa yang kalian lihat dari proses peradilan tersebut. Kata teman kita dari Nigeria, ya Syekh, innahu kadhib, katanya. Ya qadhi, ayyuhal qadhi, wahai pak hakim, dia itu pendusta. Dia itu dusta. Kata qadhi, saya tahu kalau dia itu dusta. Jadi qadhi itu firasatnya tajam. Hakim yang dia bergelut dengan ilmu syariat, dengan ibadah kepada Allah, menjauhkan diri dari kemaksiatan, semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah, itu punya firasat tajam. Sehingga sebagian sahabat saja dia mengatakan, sebagian sahabat sampai mengatakan, inni ra'aitu athara zina fi a'yuni ahadikum. Seorang sahabat kalau tidak salah Utsman bin Affan, beliau mengatakan, sesungguhnya aku melihat ada bekas-bekas zina di sebagian mata salah seorang dari kalian. Oh, konangan. Gitu. Jadi firasat itu namanya. Kalau cerita firasat enggak akan selesai malam ini. Yang jelas Qadhi mengatakan, "Inni araftu annahu kadhib." Saya tahu dia itu dusta. Tahu gelagatnya, cara bicaranya. Nah, kemudian kata teman kita ini, dia itu dusta karena ya Syekh, dia itu berasal dari sebuah kampung yang terkenal, kampung itu seluruhnya pencuri. Dia ngaku dari sebuah, disebutkan nama kampungnya. Nah, teman kita ini tahu kampung itu adalah kampung pencuri. Masya Allah. Ini yang jadi syahid, ini yang akan saya sampaikan. Ternyata kadang satu tempat itu terkenal banyak begundal. Bagaimana orang yang saya katakan tadi, ya, berasal dari benua Afrika, di sebuah tempat kampung itu terkenal dengan kampung pencuri. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, ini diperintahkan untuk pergi dari kampungnya. Orang yang sudah membunuh 99 nyawa, bahkan digenapkan dengan 100 nyawa sang ahli ibadah. Dia perintahkan pergi. Fantalaqa, maka pergilah sang pembunuh tadi. Dia nurut. Hatta idza nasafa tariqa atahul mautu. Sampai ketika dia menempuh pertengahan jalan, ini separuh perjalanan, atahul maut. Dia pun meninggal dunia. Masyaallah. Kematian datangnya gimana? Tidak terduga-duga. Ana sing turu, sing nangengaken wong dia. Ana sing ngguk jam, sing buka wis wong liya. Ada yang tidur dan enggak bisa bangun lagi, yang bangunkan orang lain. Ada yang pakai jam tangan, yang ngelepas sudah orang lain. Ada yang pakai baju, yang ngelepas juga sudah orang lain. Ada yang lagi duduk, yang menidurkan dia orang lain, meninggal sambil duduk. Masyaallah, ya. Jadi kematian itu tidak akan bisa diperkirakan. Wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Satu jiwa tidak akan tahu di mana dia akan meninggal dunia. Tapi kalau Allah sudah menentukan kematian, Allah pasti akan timbulkan kebutuhan dalam hati orang tersebut untuk pergi ke tempat kematiannya. Mbuh dialang-alangi wong akeh, nek wis jatahe mati kepingin lunganganana ya lunganganana. Sidane mati. Itulah. Ya. Makanya kalau bisa kita ini hajat-hajat kita, kepentingan-kepentingan kita adalah kepentingan yang baik. Niat kita keluar rumah adalah untuk sesuatu yang baik. Jangan untuk sesuatu yang sia-sia. Apalagi sesuatu yang bermaksiat. Karena kematian itu tidak tahu kapan terjadinya. Dan pasti orang itu akan dikeluarkan oleh Allah. Karena dia punya hajat di satu tempat. Itu kalau matinya di jalan atau matinya di satu tempat. Ada mungkin yang meninggalnya di rumah. Subhanallah. Ada hajat, ingin periksa ke rumah sakit. Ternyata meninggalnya di rumah sakit. Saya punya teman perawat. Begitu. Dia di bagian UGD, perawat senior. Dia itu Masya Allah sudah sering melihat banyak kematian. Masuk ke UGD segar bugar. Kata sang perawat teman saya tadi, segar bugar. Sampai disuruh pindah kursi dari tempat duduk, pindah ke kasur, dia berangkat sendiri. Ditanya, sakit apa sih? Ini cuma apa? Ada sedikit nyeri dada. Begitu tiduran, langsung tiba-tiba matanya bablas. Masih sehat bicaranya. Jadi jangan dikira orang yang sehat itu tidak akan mungkin mati. Betapa banyak orang yang sehat yang ngepol. Ngerti-ngerti uripe wis pol. Lah itu yang apa namanya? Lomba apa itu? Kan sehatnya ngepol. Tapi yang uripe wis pol ya mati. Jadi usahakan langkah kita, usaha kita, hajat kita adalah hajat yang baik. Sehingga kita ketika kita meninggal dunia, kita ditulis sebagai orang yang berusaha sedang menjalankan kebaikan. Kata Rasulullah SAW di sini, ketika sampai di tengah jalan, orang ini mati. Ya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul azab. Datang dua malaikat, satu malaikat rahmat, yang satunya malaikat azab. Keduanya pun bertikai masalah orang ini. Yang satu ingin nulis bahwasanya orang ini orang baik. Sementara malaikat azab mengatakan enggak, orang ini belum selesai taubatnya. Karena dia harus menuju perkampungan depan sana. Sementara ini masih di separuh jalan. Kata yang satunya enggak, dia sudah berusaha. Jadi dia orang baik. Satunya enggak bisa, dia orang jahat. Semuanya ditugaskan oleh Allah untuk menulis sesuai dengan tugasnya. Malaikat rahmat ingin memberikan catatan orang ini diampuni. Malaikat adab ingin memberikan catatan orang ini belum selesai tobatnya, layak untuk diadab. Bertikai. Ya. Kemudian faqalat malaikatur rahmah. Berkata malaikatur rahmah, "Ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah." Enggak bisa, pokoknya orang ini nih datang dalam rangka taubat kepada Allah, hatinya betul-betul ikhlas karena Allah. Sehingga patut untuk menjadi orang baik, kata malaikat rahmah. Waqalat malaikatul adab, sementara malaikat adab mengatakan innahu lam ya'mal khairan qat. Tidak bisa. Dia datang ke sini sama sekali belum melakukan kebaikan sedikit pun. Tuh, baru saja lihat 100 orang dia genapi. Enggak bisa. Dia layak untuk mendapatkan adab. Fa ketika kedua malaikat itu tengah bersengketa masalah pembunuh 100 jiwa tadi. Maka fa'atahum malakun fi surati adamiyyin. Datanglah seorang malaikat dalam bentuk Bani Adam, manusia. Ini menunjukkan keutamaan laki-laki Bani Adam atau perempuan. Ini Bani Adam, laki-laki atau perempuan, apabila dia soleh. Sampai-sampai malaikat yang ingin menengahi dua malaikat tadi berwujud sebagai manusia. Ya. Makanya kata Syekh Salim bin Ithanil Al-Hilali, ini menunjukkan keutamaan Bani Adam apabila dia menjadi orang yang soleh. Dan seringkali malaikat Jibril turun dalam bentuk Bani Adam. Pernah pula beliau menyerupakan dirinya dengan sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Sahabat Dihyah. Ya. Dan itu berarti apa? Menunjukkan bahwasanya Dihyah itu adalah orang yang mulia. Nah. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Maka dua malaikat yaitu dua malaikat azab dan malaikat rahmat, si malaikat azab dan si malaikat rahmat menjadikan malaikat yang ketiga tadi sebagai pengambil keputusan. Faqala, maka malaikat yang ketiga tadi mengatakan, ini semua bergerak tidak atas keinginan sendiri, semuanya diutus oleh Allah. Yang dua malaikat diperintahkan untuk nyatat, yang malaikat yang satu diperintahkan untuk nengai. Semuanya tentunya bergerak dengan izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat yang ketiga tadi, "Kaisuma bainal ardhain." Dah. Sekarang diukur saja jarak antara orang yang meninggal ini dengan dua kampung. Kampung asal dan kampung tujuan, ya. Fa ila ayatihi makana adna fahuwa lahu. Jarak yang terdekat maka itulah jatah dia. Kalau dia lebih dekat dengan kampung asalnya, berarti taubatnya belum diterima. Kalau dia lebih dekat kepada kampung tujuannya, maka taubatnya diterima, kata malaikat yang ketiga. Faqasu, maka mereka pun mulai mengukur jarak antara jenazah orang tersebut dengan dua kampung tadi, kampung asal dan kampung tujuan. Fawajaduhu adna ilal ardi allati arad. Ternyata mereka dapatkan hasilnya, orang tadi lebih dekat kepada kampung tujuannya. Berarti bagaimana? Fa qabadathu malaikatur rahmah. Maka malaikat rahmah pun mencabut nyawa dia, ya, dan menulis dia menjadi orang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dikatakan, fakana ilal qaryati salihati aqrab bisibrin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jarak dia dengan kampung tujuannya lebih dekat satu jengkal. Masya Allah. Lebih dekat berapa? Satu jengkal. Jadi mengkacek se... Kenapa nih gini bahasa Jawa ini? Sekilan. Masya Allah. Cuma lebih dekat sekilan. Masya Allah. Kemudian Allah terima taubatnya. Allahu Akbar. Betapa besarnya rahmat Allah. Betapa besarnya kecintaan Allah kepada taubat seorang hamba. Mengkacek sekilan be, Masya Allah. Diterima taubatnya oleh Allah. Padahal belum beramal satu kebaikan pun. Allahu Akbar. Faju'ila min ahliha. Dalam riwayat yang lain dikatakan, fa'auhallahu ta'ala ila hadihi antaba'ada. Antaba'adi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat yang lain dikatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kampung asalnya untuk menjauh. Wahai kampung asal, menjauh. Wa ila hadhi an taqrabi, dan Allah memerintahkan kepada kampung tujuannya, kamu mendekat. Subhanallah. Sampai ketika Allah ingin menerima taubatnya orang tadi, Allah sampai perintahkan tanah untuk mengkeret dan molor. Subhanallah. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Kalau Allah sudah ingin memberikan taubat kepada seseorang, apapun yang Allah inginkan bisa. Secara nalar enggak bisa ya. Ono lemah mulur karo mengkeret. Tapi subhanallah, ini hadis yang sahih. Betul-betul terjadi. Tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam berdusta. Waqalu waqala qisuma bainahuma. Kemudian malaikat tadi mengatakan, coba sekarang ukur di antara keduanya. Setelah diperintahkan oleh Allah, wahai kampung asal, ngatoh. Wahai kampung tujuan, merek. Gitu ya? Masya Allah. Dan Masya Allah, untuk menunjukkan keagungan dan kasih sayang Allah, le ngatoh karo le merek, ora atoh-atoh banget. Cuma berapa? Sejengkal dah cukup. Taubat hamba kita ini kurang sekali bertobat. Kurang sekali bertobat. Akan tetapi kalau Allah mengendaki, meskipun taubat kita ini kurang terkadang, Allah ampuni dosa kita. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, mumpung dekat bulan Ramadan, isi waktu kita ini dengan taubat. Yang dulu jarang melaksanakan perintah Allah, sekarang laksanakan. Yang dulu sering melanggar larangan-larangan Allah, sekarang tinggalkan. Jangan dilanggar lagi. Ini kesempatan. Karena orang itu akan semakin ringan dalam beribadah apabila hatinya bersih dari dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita jadi orang-orang yang bertaubat. Ini adalah hadis ke-20 ya. Adapun pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik, di antaranya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai taubat. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai taubat. Ya. Sebagaimana dalam hadis-hadis sebelumnya diterangkan bahwasanya Allah itu sangat gembira menerima taubatnya seorang hamba. Dan kegembiraan Allah melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali kendaraannya yang penuh dengan perbekalannya setelah tadinya apa? Hilang. Ini faedah yang pertama, Allah cinta kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Yang kedua, pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu dan bahayanya jahil. Pentingnya ilmu dan bahayanya jahil. Kita lihat orang ini, dia ingin bertaubat. Pertama kali datang kepada orang yang ahli ibadah, tapi ilmunya apa? Kurang. Senang ibadah, tapi apa? Ilmunya kurang. Mungkin ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah dia sudah terpenuhi. Tapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan dia atau kehidupan orang lain, tidak punya dia. Sehingga dia menghukumi masalah orang lain dengan kebodohan dia. Apa yang terjadi? Kebodohan membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Kebodohan itu membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Sebagaimana pernah kejadian ketika para sahabat sedang melakukan perjalanan, kemudian salah satu anggota mereka, orang-orang yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, terjatuh, kepalanya luka, bolong ya. Kalau zaman sekarang mungkin infeksi begitu ya. Kemudian dia qadarullah wa masya'a fa'al, junub, mengalami ihtilam. Otomatis kalau junub, kalau manusia yang normal harus apa? Mandi. Akhirnya dia bertanya kepada teman-temannya, saya ini kepala luka, luka parah, tapi saya mengalami junub, apa yang harus saya lakukan? Ya mandi. Tapi kepala saya luka. Ya harus mandi tetap. Akhirnya mandilah orang tersebut. Karena difatwakan harus apa? Harus mandi. Akhirnya kalau saya bayangkan airnya masuk, untuk ke kendal jadi encer, Itu koplo gitu ya. Masyaallah. Infeksinya meluas sampai ke dalam saraf-sarafnya, meninggal dunia. Sampailah berita ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberitakan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qatalahumullah, qataluhu qatalahumullah." Ini orang-orang sudah membinasakan dia. Mudah-mudahan Allah membinasakan mereka, katanya. "Limadza idza lam ya'lamu lam yas'alu?" Kenapa kalau mereka tidak tahu kok enggak mau tanya gitu loh. Lah kok malah berfatwa. "Fa inna shifa'al 'ayyi as-su'alu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena obat dari ketidaktahuan kebodohan itu ya bertanya. Jadi orang yang bodoh itu harusnya apa? Tanya. Orang yang tidak tahu harusnya bertanya. Nah, ini abid tadi adalah orang yang tidak tahu. Harusnya dia jangan menjawab. Lah kok malah jawab. Dia menyengsarakan dirinya dan menyengsarakan orang lain. Kenapa menyengsarakan dirinya? Dia menjadi korban yang nomor 100. Sengsara. Dan menyengsarakan orang lain. Harusnya korban yang sangat puluh sana, tadinya 100. Subhanallah. Itulah bahaya jahil. Maka belajar ngaji. Beramal. Tapi atas dasar ilmu. Sementara ilmu sebaliknya, dia menyelamatkan pemiliknya dan menyelamatkan orang lain. Ini sang alim ditanya. Dirinya selamat, enggak jadi korban yang ke-101. Si ini juga, sang pembunuh, tidak menambah korbannya menjadi 101. Masya Allah. Dan dia bertobat, diterima oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah pentingnya ilmu, bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang berhak untuk berfatwa, berbicara masalah agama, itu adalah orang yang punya ilmu agama. Di zaman sekarang, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, orang itu gampang cemlang-cemlong masalah urusan apa? Agama. Ngertas cemlang-cemlong. Ya ini asal bunyi, asbun. Ada masalah apa? Menurut saya. Ada masalah apa? Menurut saya. Padahal siapa dia? Dia bukan orang yang punya latar belakang belajar agama. Ngaji biora. Ibaratnya nuwun sewu. Ya, ada 10 orang. Sing siji tukang patri. Sing sijine tukang sayur. Sing sijine tukang gawe roti. Sing sijine tukang las, patri nggih las. Sing sijine tukang apa? Pekerja apa lagi? Semen, tukang ini itu. Datang orang sakit. Gigi saya sakit. Oh, ulah di patri bae. Tukang patri. Sing tukang sayur. Oh, anu. Dimasakakan anu, godong apa? Cobalah kalau bertanya itu yang tepat. Tanya ke dokter gigi. Jangan tanya kepada tukang patri. Begitulah. Sementara orang kalau melihat kejadian itu akan aja akan mengatakan, "Kamu itu bicara sembarangan. Wong ini bukan apa keahlian kamu, kok kamu bicara?" Itu dalam masalah urusan dunia. Tentunya dalam masalah akhirat lebih. Tidak boleh ada orang yang berbicara kecuali dengan ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak kau miliki ilmunya. Ini pentingnya ilmu. Dan ilmu itu, bapak-bapak, ibu-ibu, justru ilmu yang akan menjaga kita. Sementara harta, awake dhewe sing repot, sing jaga. Begitu betakan ngendi ya, itu harta. Pintunya dikunci kabeh apa durung ya? Dompetnya nang endi? Tapi kalau ilmu, masya Allah, kita akan berbuat ini. Ilmu mengatakan jangan, itu haram. Kita tidak mau berbuat ini. Ilmu mengatakan kerjakan, itu wajib. Itulah ilmu. Ilmu menjaga kita, harta kita yang sibuk menjaganya. Makanya belajar, belajar, belajar. Karena sesungguhnya itu adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita. Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini akhir pertemuan sebelum bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan bertemu kembali dengan izin Allah. Kalau diberi umur panjang, diberi kesempatan, diberi taufik oleh Allah setelah bulan Ramadan, InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengannya kita mendapatkan asbabul hidayah, sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.